Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Asia TV One, titian kalbu yang dicintai, dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda dan keluarga? Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Nah pemirsa, beberapa waktu lalu kita membahas tentang hak dan kewajiban suami terhadap istrinya. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi ini kita akan mendapatkan ilmu tentang bagaimana hak dan kewajiban istri pada suami. Nah untuk itu insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan membahasnya dengan Ustaz Taufiqur Rahman yang alhamdulillah sudah hadir tengah-tengah kita. Dan langsung saja ya Ustaz ya. Kalau misalnya kewajiban dan istri itu kan hak dan kewajiban istri terhadap suami tentunya ini banyak sekali ya. Karena apa yang dilakukan istri kepada suami insya Allah mendapatkan pahala dan ibadah ya Ustaz ya. Betul. Iya karena kalau ada satu keterangan agama sekali Bu, senyum kita kepada suami itu Bu menggugurkan dosa istri. Betul gak ya Ustaz ya? Iya. Ada keterangan agama. Sekali kita membuatkan minuman kepada suami insya Allah Bu pahalanya surga. Pahalanya umroh atau haji, masya Allah. Itu dari sekian banyak, makanya kita harusnya beruntung ya Ustaz ya. Jadi seorang istri. Nah, bagaimana nih Ustaz? Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah. Kepada para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, juga kepada para ibu sekalian, para adik sekalian, tanpa terkecuali, dan tak lupa selaku pengatur acara di kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan kita selalu dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau di beberapa episode yang lalu telah kita bahas tentang hak suami terhadap istrinya. Sungguh tidak adil kalau dalam agama hanya membela si suami. Nah, makanya Nabi barengkan juga dalam hadis yang tema kita pagi hari ini, ada hak-hak istri terhadap suami, berarti kewajiban si suami untuk menjalankan kewajiban ini karena merupakan hak istri yang harus dipenuhi. Ketika dia hanya mampu mengambil anak orang dijadikan istrinya tapi tidak mampu menjalankan kewajibannya, sementara ini merupakan hak-hak istri, jangan lagi di akhirat, di dunia pun istri si zaman sekarang pasti menuntut. Nah, tema kita pagi hari ini sangat menarik supaya ya pemirsa yang ada di rumah yang sebagai suami nih, ya saya pun suami dalam rumah tangga saya, ya supaya kita mengetahui bagaimana rambu-rambu agama mengatur. Merujuk kepada bahasan Nabi, hakul mar'ah ala zawzatihi, hakul mar'ah ala zawzihi, hak istri terhadap suami yang pertama, ayut ima'a idha qo'imah, memberikan makan ketika ia makan. Dalam artian, jangan hanya berani mengambil anak orang, tapi tidak berani untuk menraktir kehidupannya, bukan sehari dua hari. Selamanya. Selamanya. Bisa, ya adik yang belum menikah jangan, ya nervous dulu. Ya karena yang namanya nanti berumah tangga, banyak ilmu-ilmu yang sifatnya di luar logika. Yang penting kita sebagai suami, mampu ada usaha, ya upaya dulu. Jangan upaya belum, udah pasrah sama yang di atas. Ya maksudnya pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Usaha dulu. Sampai dalam Al-Qur'an apa dalam hadis Nabi menyebutkan jangan kalah dengan merpati begitu keluar dari sangkarnya dalam kondisi kosong temboloknya. Tapi ada upayanya begitu pulang sore hari dalam kondisi penuh temboloknya. Nah, usaha dulu. Nah, kewajiban suami dan hak istri ini. Ibu bisa menuntut, Bu. Memberikan makan, ya makan dalam keseharian terhadap istrinya. Nah, buat kita sebagai suami, maka dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat ke-31, jangan merasa pesimis dulu. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Jika dulu masih belum berumah tangga, masih terasa kekurangannya, tapi enggak sedikit. Begitu masuk jenjang rumah tangga, Allah berikan buka yang namanya kemudahan dan usaha bensinnya. Tapi dengan syarat, usahanya karena ini kewajiban. Kewajiban siapa? Suami dan hak istri. Ibu nggak pengen kan? Bu, ya ngebayangin dulu masih belum jadi kesana kemari manggil ayam. Ya, yayar. Baby. Beb. Pipi, mimi. Hadi. Ya Allah, ya Rabbi. Sekali waktu, my darling. Gitu kan? Ya, situ modar kita eling. Gitu. Nah, Ya, kewajiban. Ada ya yang menjadi calon suami. Ya, harus mampu memberikan makan, ya, kenyamanan. Nah, di sini, makanya dirangkaikan itu yang pertama. Yang kedua, kata Kanjeng Nabi, wayak suha idat tusya. Dan kewajiban suami, hak istri, hak ibu nih. Ya, ada juga nanti begitu jauh rumah tangga. Apa kewajiban suami? Memberikan pakaian ketika istri memakaikan pakaian. Apalagi pakaian ibu-ibu pengajian. Dalam seminggu taklimnya penuh itu tiap hari. Seragamnya banyak. Iya. Ya, tampor. Gitu kan? Ya, emang ini kewajiban suami. Gitu. Makanya kata Quran, ya diatur, hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Ada bahasanya, suami pakaian buat istri, istri pakaian buat suami. Profesor Dr. Mustafa Wahba Al-Zuhairi dalam kitab Al-Fiqhu Islam wa Adillatu menjelaskan filosofi pakaian. Kenapa? Karena yang pertama, filosofi pakaian berfungsi sebagai penutup aurat. Betul juga, Dek. Sholat fardu nih. Betul-betul khusyuk. Tapi auratnya, ya bagi yang laki-laki nih, auratnya tertutup. Secara aturan fikih diatur baina surah wa rukbah, dari mulai ya pusat sampai lutut. Cakep sudah ketutup, tapi bagian di sini bolong. Bu, enggak sah. Nah, aurat di sini buat rumah tangga bukan pakaian seperti itu. Aurat adalah kehormatan. Nah, kehormatan di sini harus dijaga oleh si istri dan oleh si suami. Karena bicara pakaian, nah aurat sebagai pelumpang. Kemudian apalagi secara filosofi kenapa menggunakan redaksi pakaian? Karena pakaian di samping sebagai penutup aurat, juga itu pakaian penahan udara panas dingin dari luar. Dan ketika sudah diikat dengan jenjang rumah tangga, nggak sedikit di luar itu menghendaki hancurnya rumah tangga itu. Bahkan secara objektif kalau kita boleh rasakan tujuh tuh ujiannya. Pertama dari suaminya dulu. Suami tetap alhamdulillah istiqomah. Cintanya betul-betul naik kereta turun di Tegal, makan roti dibelah dua. Kalau cinta Neng Abang jangan ditinggal, hidup semati kita berdua. Cakep. Iya, gitu. Nah, itu ujiannya, lolos deh. Maksudnya gini loh. Ya di luar kadang-kadang ujian begitu udah berumah tangga yang godain, apalagi sekarang udah canggih lewat BBM-nya. Naudzubillah min dzalik, istri gaptek lah ibu. Nah, makanya bisa ngerti juga. Ya, ya, jangan sampai apa namanya handphone ngelihat buka SMS aja nggak ngerti gitu. Bukan berarti curiga sama si suami, bukan. Karena ini merupakan apa? Wajib ujian lulus lagi di suami. Kadang-kadang di istri. Nggak sedikit ada istilah makanya CLBK. Apa ya mananya deh? Apa bu? Ibu panjang anak muda mah. Iya. Nah, hadirat rahimakumullah, lolos suami, lolos istri. Kadang-kadang ujiannya apa? Di mertua atau orang tua. Dek, nggak sedikit nanti nih, ya. Merah kita punya pemikiran demikian, tapi orang tua kita, mertua kita nggak sejalan. Rasa nggak bu? Iya. Itu lolos dari empat hal itu. Kadang-kadang nggak sedikit dari yang deket, ipar. Kenapa ketawa bu? Ini pengalamannya banyak sudah deh. Iya. Ya ipar yang kadang-kadang di depan manggut-manggut, ucapannya manis, tapi belakang ngejulakin. Iya, ketika ada treble sedikit, bukan apa, bukan astagfirullah, alhamdulillah. Tuh, na'udzubillah min dzalik. Nah, makanya antara hak, ya betul-betul hak istri nih, kewajiban suami harus betul-betul dipahami. Kadang-kadang lolos dari lima hal, ipar lolos, nggak sedikit, dari tetangga. Berat ujiannya. Lebih-lebih yang ketujuh. Yang keenam itu tetangga. Apa? Fulus. Finansial. Bu, hak ibu loh ini. Kewajiban suami. Memang mau kan? Ya, mau apa? Begitu berumah tangga, ya abang, yang penting abang sayang. Gitu kan? Makan cinta itu. Ya, sebulan dikasih nafkah zahir. Na'udzubillah min dzalik. Ninggal suami katanya cari nafkah, tapi ditinggalin uang 100 ribu buat harga sebulan. Makan apa sekarang bu? Cabai aja udah booming sekali. Betul gak bu? Nah, jadi ya agama mengatur. Makanya ada hak istri, dan ini kewajiban suami. Ketika tidak dijalankan kewajibannya, suami ya di hadapan Allah maka akan dimintakan pertanggung jawabnya. Itu diantaranya bu Jajah. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali ya. Kalau misalnya memang benar-benar si suami itu memang tidak bisa menjalankan kewajiban seutuhnya gitu. Apakah si istri ini berhak untuk, mohon maaf ya Ustaz ya, berhak untuk apakah memang mohon maaf jatuh talak ataukah memang terjadi perpisahan atau apa yang juga jangan sampai itu terjadi. Nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insya Allah. Kembali lagi pemirsa di Titian Kolbu, dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, pagi ini kita membahas tentang hak dan kewajiban istri terhadap suaminya. Nah, Ustaz, apa sih yang harus diperhatikan nih bagi misalnya nih ada akang-akang di sini yang belum menikah dalam memilih pasangan agar bisa memenuhi nantinya setelah menikah, neng-neng juga di sini bisa memenuhi hak dan kewajiban secara utuh? Iya, karena pernikahan atau rumah tangga ini kan Mbak Cece pernah bilang nggak ada sekolahannya, ibu ya. Nah makanya perlunya memang memahami sebelum masuk jenjang rumah tangga makna nikah itu sendiri. Sampai di dalam aturan fikih makanya diatur ibu, nikahun, coba ada adik yang mahasiswa nih, kalau dilihat nikahun, berapa huruf ayo? Nun, ini perlu tampar ini. Ayo adik, nun, kaf, alif, ha, betul ya? Betul nggak ibu? Nikahun ini nun, nun ini nun di Tasikmalaya, nun di Jakarta, di mana-mana sama, titiknya di tengah. Betul ibu. Ada nggak huruf nun di Tasikmalaya, titiknya di bawah? Ada. Dan ini simbol buat perempuan. Cuman jangan hanya terlena di huruf nun. Maknanya mau tahu nggak? Nikmat. Titiknya di Tasikmalaya di tengah kan? Yang di dalamnya mananya ya. Ibu udah paham. Nah ini nikmat gitu. Oke, ini bersifat enggak permanen, enggak langgeng. Tapi di dalam makna nikahun empat huruf, ka-nya nikah. Ini nun buat perempuan, kaf-nya adalah karomah. Kemuliaan. Yang di sini disebutkan kita enggak ketemu dalam kuliah ada yang namanya materi tentang ilmu untuk rumah tangga, enggak ada. Tapi banyak kita dapatkan gitu nanti masuk jenjang rumah tangga. Kemuliaan yang Allah berikan. Nah, kemudian huruf alif. Alif di Cimanggis. Ada yang bengkok, ibu? Enggak. Di Tasikmalaya gimana, dek? Alif, alif. Nah, ini buat laki. Bukan pagi-pagi diajak Victor ini, bukan. Ya, kan sama alif, kan? Ada yang alif yang muncul-muncul gitu. Ada anak baru belajar bikin huruf alif ini itu. Jadi kalau yang namanya alif yang benar, lurus. Apa maknanya? Ini buat suami. Istiqomah. Istiqomah juga di sini bukan maknanya bahasa pelajaran sekarang. Oh, situ mah istiqomah. Apa? Ikatan suami tekut isi di rumah. Bukan. Ya, tapi di sini istiqomah apa? Langgeng. Betul-betul enggak hanya berniat untuk mengambil, naudzubillah, sering terdengar ucapan ketika orang lagi curhat, ya Allah, dia mah habis manis serta dibuang. Nah, ini istiqomah. Ini hak si istri. Nah, kemudian apalagi terakhir, haknya adalah hikmah. Ilmu pengetahuan yang banyak secara tersirat kita dapatkan begitu masuk jenjang rumah tangga. Terbentuk pendewasaan seorang hamba Allah, baik itu suami maupun istri, terasa begitu sudah masuk jenjang namanya rumah tangga. Nah, kita sebagai baik yang belum calon suami, juga pemirsa di rumah jadi suami, juga diri saya, ya buat para ibu yang tentu di rumah juga punya suami, ada hak istri yang pertama tadi kita nih memberikan makan oleh suami ditanggung nafkah zahirnya. Kemudian yang kedua pakaiannya. Pakaian di sini bukan hanya pakaian untuk aurat, yang namanya perempuan yang mana yang nggak suka dengan perhiasan? Benar nggak? Dipenuhi ya. Ya kalau misalkan orang sudah mampu, gaji sebulan udah di atas 30 jeti. Bu, iya. Tapi istri, maaf gitu kan. Pak, ini hak. Ya kalau kira-kira sudah mampu suami, silakan. Karena itu membahagiakan istri, mbak, itu ibadah dan itu hak istri. Nggak ada kan perempuan yang nggak suka dengan perhiasan, bu? Betul nggak, bu? Ya memang sudah sunatullah, sudah kodratnya. Dan ketika suami dia mampu, kerjanya makin meningkat, jabatannya makin naik. Dan ketika dia belanjakan, dia senangi istrinya. itu hak istri. Dan itu bukan dari poya-poya ibadah nilainya. Ya, yang merupakan hak istri. Jadi boleh nanti minta ibu ya. Ya cuma juga ibu harus minta apa dalam artian minta lihat dulu. Ini kan tadi saya sempat singgung pakaiannya ukurannya apa? Kalau ukuran M, jangan ngelihat yang double XL kedodoran. Iya. Yang ukuran medium, yang XL, jangan melihat ukuran L. Apa? Bisa robek. Suami ibu biasa ngasih sebulan paling dikit 20 juta. Terima. Dek, biasa ngasih 20 juta calon suaminya. Jangan melirik yang 50 jeti. Jangan. Begitu. Jadi masing-masing ukurannya. Begitu, Mbak Jeti. Ada yang mau nanya kali? Iya, silakan. Mana dulu? Oh iya, silakan, Neng. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila. Saya mau bertanya, sejauh mana hak dan kewajiban seorang istri kepada suami harus dipenuhi? Apakah itu bersifat mutlak atau hanya sesuai dengan kerelaan suami? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berani mengambil anak orang harus berani bertanggung jawab. Sampai kata Kanjeng Nabi, kalau kamu belum mampu, makanya banyakin puasa. Karena puasa itu bisa meredakan nafsu, ya, libido yang ada dalam diri kita. Apakah hak itu mutlak? Iya. Kalau sudah masuk jenjang rumah tangga, kita berani mengambil anak orang untuk menjadi istri kita, maka itu yang tadi disebutkan, menafkahi zahirnya, memberikan makan, pakaiannya, itu mutlak hak istri yang harus dipenuhi oleh suaminya. Makanya, ya bagaimana? Ya harus usaha. Jangan sudah nyelah duluan sebelum bertanding. Karena dalam Quran tadi disebutkan yang mana nikah ada hikmah. Di situ banyak ilmu-ilmu yang tersirat yang Allah berikan ketika masuk jenjang rumah tangga. Berarti gimana satu haknya? Itu hak mutlak. Adek, yang belum nikah jangan takut dulu ya. Iya, gitu. Begitu, ya adek Laila yang bertanya. Baik, silakan ada yang mau bertanya lagi Ibu. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Elvi. Iya. Menanyakan seperti apakah adab istri terhadap suami? Hanya aja Ustaz. Iya. Iya. Nabi pernah ada yang curhat kepada Kanjeng Nabi mengenai bagaimana sih adab istri terhadap suami. Curhat dengan tujuan Ibu. Ini setelah dicurkan hati Nabi, Nabi membela dia dan menyalahkan kepada istri ini. Dia bertanya sama Rasul, ya Rasul itu ada seorang istri kebangetan ya Rasulullah. Pertama dari orang tuanya sakit dikabarkan, dia gak mau datang. Kemudian sampai sakaratul maut juga tidak datang. Sampai dikabarkan meninggal dunia juga tidak datang. Sampai terakhir untuk pelepasan masuk ke liang lahat, dia juga tidak mau datang. Ya Rasul itu istri kebangetan sekali ya Rasulullah. Kata sahabat yang curhat sama Nabi. Nabi malah senyum. Karena Nabi sudah dikabarkan oleh Malaikat Jibril bahwasanya si perempuan itu sudah Allah jadikan apa? Juga orang tuanya, mohon maaf, orang tua yang meninggal dunia, Allah jadikan tempatnya di Raudhah min Riyadil Jannah. Taman daripada surganya Allah. Kenapa? Karena mampu menciptakan di dunia putri seorang anak yang solihah. Secara logika tadi, ya, ini belum tuntas oleh ceritanya ini. Gimana Pak Jajan? Iya, tapi kita harus berdulu nih. Iya. Ada tanda-tandanya nih, Ustaz. Karena pengen tahu, kan? Iya, baik. Dan kita akan kembali, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insya Allah. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Titian Kolbu dan kita masih membahas tentang hak dan kewajiban istri terhadap suami. Tadi sebelum kita break, kita akan mendengarkan kisah dari seorang yang subhanallah, insya Allah kita bisa tiru ya Ustaz ya. Betul. Bagaimana adab orang istri terhadap suaminya. Silakan langsung. Ya, akhirnya Nabi katakan si bapak yang almarhum ini telah Allah jadikan tempatnya di Raudhah min Riyadil Jannah karena mampu mencetak, mampu melahirkan anak yang solehah yang berbakti kepada suami. Kenapa? Karena ini ceritanya jangan melihat seputar apa hanya sebelah saja. Kita lihat ada kronologisnya. Ternyata si suami sebelum berangkat ke rumah, keluar dari rumah sempat berpesan, wah istriku, apapun yang terjadi, kamu jangan keluar rumah. Dapatlah berita dari saudaranya. Seperti ini, begini, begini, begini. Akhirnya, ya suami juga, ini suami yang soleh meninggalkan rumah. Jangan cuma kita egois kadang-kadang. suami ninggalkan rumah, tapi kulkas istri nggak boleh keluar rumah, kulkas kosong. Gitu ya, ya dompetnya kempes gitu. Nah ini suami yang udah berpesan jangan tinggal rumah, tapi di dalamnya udah difasilitasi. Nah akhirnya bukan dibela curhat oleh sahabat, sahabat yang curhat sama Nabi, tapi bahkan dibela putri yang soleha ini. Dan inilah dalam sejarah yang disebutkan perempuan yang pertama kali masuk surga, bukan Siti Fatimah, tapi Siti Mutiah. Kenapa? Mampu menjaga kehormatan terhadap suami, baik dikala bersama suaminya, maupun dikala lagi suami tidak ada di rumahnya. Begitu, ya wajib, iya. Ya adabnya ya. Iya, berarti Seth, kalau misalnya kayak tadi kan suami adalah pakaian istri, istri adalah pakaian suami. Nah, kalau misalnya kita lagi bermasalah rumah tangga nih Ustaz, kita ingin curhat gitu ya. Nah, apa yang kita harus curhatnya kepada siapa Ustaz? Kok mungkin dengan teman-teman perempuan gitu ya, ada yang mungkin tidak bisa menjaga amanah gitu, rahasia. Nah, gimana nih Ustaz? Kita kan ya ingin ya setiap rumah tangga itu ada masalah, tapi kita ingin penyelesaiannya pun juga berakhir dengan baik. Jadi kita harus curhat dengan siapa nih Ustaz? Makanya disebutkan dalam Al-Quran, Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa, adapun suami sebagai pemimpin buat istrinya. Jadi berhak kalau bisa bukan hanya sebagai suami, sebagai kakaknya, berperan sebagai orang tuanya, berperan sebagai teman dekatnya. Yang dimana di saat ada trouble dalam masalah rumah tangga, ini bagaimana istri kita berupaya, ini adik-adik kepada calon suami, supaya istri itu gak keluar curhatnya kepada yang lain. Indah, dan juga suami kalau ada curhatan dari istri, abang, kalau bahasanya abang, yang kalau bahasa yang pipi, kalau bahasa pipi terserah lah ya, jangan kalah sama Nabi. Nabi Umairah, wah istriku yang pipinya rada kemerah-merahan, mau niru cara Nabi pakai bahasa Arab sejujurnya, ya Hajar Aswad, ya jangan gitu kan. Nah kalau bisa, bukan kalau bisa, semestinya yang namanya rumah tangga tadi Mbak Cici katakan dalam surah Al-Baqarah 87, pakaian curhatnya kepada keduanya di saat ada masalah. Karena apa namanya, enggak, bukan manusia yang sempurna. Sekalipun rumah tangga itu ustaz, tokoh agama, sama. Jangan merasa, oh rumah tangga ustaz ya ada masalah. Enggak. Gitu kan. Tapi alangkah baiknya, sekalipun memang sudah enggak mampu lagi, tolong, jangan curhatnya sama yang ember. Dalam artian enggak bisa jaga amanah. Na'udzubillah, tuman na'udzubillah min dalik. Ya, kepada siapa? Ya silahkan. Kepada gurunya. Gurunya kalau bisa siapa? Yang bisa jaga amanah dan sama-sama mahramnya. Bu, sama-sama mahramnya paham gak? Ya contoh, ibu perempuan. Ya, bisa jaga amanah nih. Juga kepada mahramnya. Kalau bisa nih, bukan berarti gak boleh berpindah kepada yang lain. Sama-sama mahram itu sama-sama sejenis perempuan. Kan enak. Gitu. Khawatir gak sedikit? Begitu awalnya dari curhat kepada yang lawan jenis. Dari mana jangan lintah, kalau bukan dari mata turun ke kali. Dari mana jangan cinta, kalau bukan dari mata turun ke hati. Tuh. Akhirnya bukan menyelesaikan masalah, tambah masalah baru jadi. Alhamdulillah, jangan sampai ya. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Silakan, Neng. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neng Rani Oktaviani. Ustaz, saya mau bertanya. Dalam surat At-Taghabun ayat 14, di situ dijelaskan bahwa seorang istri dapat menjadi musuh bagi seorang suami ketika mentaati Allah dan Rasulnya. Bagaimana Ustaz itu bisa terjadi dan mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang istri bisa menjadi musuh terhadap suami. Sahabat ada yang curhat kepada Kanjeng Nabi, ya Rasul, inna imro'ati la turaddu yadun lamis. Ini menjadi musuh terhadap suami. Ya Rasul, aku punya istri, tapi tangannya gak pernah nolak kalau dipegang orang. Bu, ya ini cerita sahabat. Bukan cerita ngada-ngada. Dek, sebagai sejiwa lelaki, bagaimana cara membelah nanas? Kalau tidak dibelah dua, hati siapa tak panas, ngelihat darling jalan berdua. Sahabat curhat, ini bukan belum jadi, udah suami istri. Ya Rasul, aku punya istri, itu tangannya gak pernah nolak kalau dipegang orang. Kata Nabi dengan spontan gas, dia jawab, ceraikan saja. Ya Rasul, tapi saya cinta, ya Rasul. Ya kalau cinta, kamu sayang sama istri kamu, Ya lantas saja demikian, didik. Nah ini supaya gak menjadi musuh. Memang kadang-kadang mempunyai istri cantik yang seperti makan buah kamalakama. Ya dalam artian cantik yang bagaimana? Cantik yang gak punya iman. Pada sini kan insya Allah, ya betul-betul cantik yang juga punya iman. Ya. Nah hadirat rahimah binallah. Nah ketika demikian adanya sahabat Nabi, bagaimana aturannya? Agama mengatur fa'iduhunna, berikan nasihat kepadanya. Karena tugas suami bukan hanya memberikan nafkah, dan ini hak istri mendapatkan pencerahan. Cuman juga dalam memberikan pencerahan, jangan langsung, ini hak istri nih, wala yukobbihu, jangan menjelek-jelekan, udah tahu istri salah, langsung di depan muka umum. Atau bagaimana keluar kata-kata, dulu masih belum jadi cakep, bahasanya keren, udah jadi kebun binatang keluar. Salah sedikit. Nah, adik-adik sekalian, ya supaya tidak menjadi musuh dalam pasangan rumah tangga, makanya jangan sampai terjadi begitu jenjang rumah tangga udah halal, maka kan buat suami sekarang seperti wajib tuh dibacakan sigot taklik. Karena khawatir suami tidak menjalankan kewajibannya alias hak istrinya tidak dipenuhi. Sampai tolak alias cerai, bukan hanya jangan terlalu takut ya perempuan. Apa? Bukan hanya hak suami. Si perempuan juga punya hak lawan dari tolak adalah khulu. Apabila hak istrinya, hak-hak istrinya tidak dipenuhi. Begitu. Sudah jelas kan, Neng, ya? Iya. Lalu, menarik juga tuh ya ceritanya. Baik. Nah, Ustaz, seringkali kan kok misalnya suami ini kan ya tadi kita sempat bahas bahwa suami itu kan sebagai imam, pemimpin ya Ustaz ya. Dan suami itu berarti harus jadi contoh yang baik untuk anak-anak dan istrinya. Nah, seringkali kita menemukan seorang suami yang kita ingin istri ini mengkritik agar kepemimpinan ini istilahnya bisa diperbaiki. Nah, gimana Ustaz supaya dengan lega hati nih kedua pasangan ini tuh bisa menerima kritik dengan baik? Apalagi kan ingin supaya kritik itu baik ya Ustaz ya gitu. Ada suami yang gak mau dikritik gitu oleh istrinya. Oh sudah, ini urusan suami, kamu mah tinggal nurut aja gitu. Nah gimana sih Ustaz cara menyampaikannya nih supaya tidak sakit hati juga gitu? Iya, yeah. Ya ibu, ya juga kepada calon ya istri yang kelak mudah-mudahan mendapat pendamping yang soleh ya, gitu. Ya di sini ketika suami, kita tahu suami baru pulang sampai di rumah ada masalah, gitu. Kalau dicontohkan dalam rumah tangga Nabi, begitu Siti Aisyah, Siti Khadijah, Nabi pulang mendapatkan wahyu yang pertama dari Gua Hiro. Mendapatkan surat Al-Alaq itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi datang dalam penuh gelisah ke rumah Siti Khadijah, oleh istrinya. Dan ketika Nabi datang kepada Siti Khadijah pulang dari Gua Hira, ketika mendapatkan wahyu yang pertama, kelihatan gelisahnya Rasulullah, kan seperti orang panik. Nah, kalau lagi panik begini, Siti Khadijah ternyata piawai. Dia beri salam, dia jawab salamnya langsung, enggak kali nanya mereper gitu ya, karena kondisinya dalam kondisi panik. Lantas Siti Khadijah, Rasulullah minta izin untuk masuk ke kamar untuk istirahat alias ya tidur, tidak di lantas dicocer dengan pertanyaannya. Tapi begitu Nabi selesai dari tergugah dari tidurnya, barulah ditanyakan. Nah ini memang trik-trik yang pertama ya, supaya kadang-kadang karena yang dari luar itu masih banyak hawa panasnya. Dagang kurang laku, lantas suami nanya pulang bukan diambilin air dulu buat minum. Kalau perlu tanya, ayah mau minum teh, mau air putih atau mau langsung jus? Ya. Begitu. Iya baik. Iya. Kita akan lanjutkan kembali ya. Tadi misalnya ada istri yang menawarkan minuman. Nah ini Titi yang kamu akan menawarkan pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa, kita akan kembali. Insyaallah. Ya kembali lagi pemirsa di Titian Kolbu, dan alhamdulillah kita sudah memasuki segmen terakhir. Kalau tadi Ustaz sudah memaparkan begitu jelas tentang hak-hak istri terhadap suaminya, tapi masih ada yang tertinggal nih Ustaz ya. Silakan Ustaz untuk menjabarkannya. Jadi yang pertama hak istri memberikan makan, memberikan makanan. Ini maksudnya haknya mendapatkan makanan jasmani ya. Kemudian juga memberikan pakaian, mendapatkan fasilitas pakaian dari suaminya. Juga yang ketiga kata Kanjeng Nabi, wala yadribul wajha. Jadi hak istri juga, sekalipun lagi emosi terhadap suami ini, jangan sekali-kali memukul terhadap wajahnya. kan gak sedikit, sehingga terjadi ya na'udzubillah min dzalik salah sedikit ya KDRT gitu. Dalam artian ringan tangan, agama mengatur ini hak ibu, hak istri. Enggak boleh suami itu renteng tangan ya, bapak ibunya sebelum pernah nempelin kok. Tapi na'udzubillah min dzalik, ini perlunya makanya memahami sebelum masuk jenjang rumah tangga ada hak istri itu yang ketiga. Lantas yang keempat Nabi mengatur wala yuqabbihu, jangan menjelek-jelekkan si istri itu. Menepuk air di dulang, terpecik muka sendiri. Begitu ya Bapak tanya deh. Hah? Apa maknanya itu? Sudah lupa loh, pelajaran SD dulu ini. Ya, dalam artian itu air di depan mata, di depan mukanya, lantas kena muka sendiri lah. Karena bukan rumah tangga itu, gak ada manusia yang sempurna, tidak ada. Gitu. Baik itu suami maupun istri, gak ada sempurna. Tapi juga jangan egois, wala yukopihu. Ini hak istri, jangan menjelek-jelekannya. Istri bersikap kurang pas. Nah, yang berikutnya katakan yang Nabi, makanya wala yahdur illa fil bait. Ya, kamu tegur, kamu luruskan, jangan dibuka muka umum. Panggil di rumah ketika sedang berduaan. Ya, di rumah sehingga, ya jangankan orang lain, kalau perlu anak pun gak tahu. Karena secara gak langsung ini pendidikan juga secara mental buat anak-anak kita. Nah, jadi tuntas sudah hak istri yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kewajiban istri juga itu berarti bisa menjaga nama baik suami ya Ustaz ya? Iya. Ya, menutupi apa kekurangan suami ya. Ketika dalam sejarah Siti Fatimah bertanya, "Ya Rasul, siapa duluan yang masuk surga dari kalangan perempuan?" Nabi jawab, Siti Fatimah pengen sekali pada jawaban ibu, "Engkau ya Fatimah, karena engkau putriku." Tapi kaget Siti Fatimah, "Ya Fatimah, yang pertama kali masuk surga dari kalangan perempuan adalah Siti Mutiah." Kita lihat akhlaknya. Mungkin kalau saya ceritakan ini jangan dikatakan ya. Jangan dikatakan begini, "Ustaz hari ini gitu loh." Jangan. Gitu. Coba kita lihat, palingnya kalau enggak mampu secara maksimal, cobalah kita upayakannya sebagai istri. Lantas Siti Fatimah penasaran, apa sih kehebatan Siti Mutiah ini sehingga kok ayahnya bilang Siti Mutiah? Berangkatlah Siti Fatimah ke rumahnya. Ketika bertamu kepada Siti Mutiah, dia bawa anaknya Hasan. Ketika dia beri salam, keluarlah yang mempunyai rumah Siti Mutiah ini dengan begitu santun, "Ya Allah, aku mendapatkan tamu agung, putri dari Rasulullah SAW." Ketika dia ingin masuk, Siti Fatimah ditahan. "Ya Fatimah, mohon maaf, engkau boleh masuk, tapi anak kamu tidak boleh masuk." Fatimah bingung, "Apa maksudnya wahai Mutiah?" "Iya, karena ketika tadi suami belum keluar rumah, aku dapat restu boleh nerima tamu, tapi hanya perempuan saja." Siti Fatimah ngomong, "Ini kan Hasan bocah." "Ya biar bocah laki-laki." "Tuh, Bu, kalau tamunya modal kita mau datang lagi tuh." Sampai sebegitu deh. Iya, apiknya. Akhirnya bagaimana? "Ya udahlah," kata Siti Fatimah, "janganlah. Izinin sama suami kamu besok ya. Saya mau berkunjung ke sini, bawa anak saya nih, Hasan." Hari kedua berangkat Siti Fatimah bersama Hasan. Saudara kandungnya, Husain. Ya namanya bocah, Ibu. Gitu kan? Orang tua mau pergi, anak ngeliat. Kan biasanya minta diajak, diajaklah Hasan Husain berangkat ke rumah Siti Mutiah. Sampai di rumahnya mau masuk, ternyata kaget Siti Mutiah. "Ya Fatimah, kenapa kok ada dua ini?" Apa kata Siti Mutiah? "Ya Fatimah, Hasan sudah dapat izin dari suamiku, tapi yang satu lagi belum dapat izin untuk menerima tamu laki-laki lebih dari satu orang." "Ya Mutiah, ini bocah." "Ya biar bocah laki-laki." "Bu, kalau yang nama model kita gimana nih? Kira-kira baik lagi apa enggak?" Bisa bersikap begini. Nah inilah ya tampilan yang Nabi jawab yang pertama kali masuk surga dari kalangan perempuan. Mau nenamu saja bisa masuk rumah hari ketiganya. Siti Fatimah baru mengoh benar kalau ayahku bilang. Ya karena betul-betul baktinya sama suami. Jangan dikatain hari gini ya. Iya. Ustaz, bagaimana sih seandainya nih kita sudah bicara begitu banyak ya ilmu tentang hak dan kewajiban istri pada suaminya, dan kewajiban tentunya juga di situ ada kewajiban sebagai seorang suami yang memenuhi haknya istri. Bagaimana misalnya diposisikan suami yang tidak bisa, Ustaz, memberikan kewajibannya kepada istrinya gitu. Apa yang harus dilakukan oleh istri? Ya, sudah berusaha atau belum ini? Ya lain kan misalkan ya suami sudah berupaya, sudah kerja gitu kan, tapi hasilnya. Nah, di sini apabila sudah berupaya, berusaha, barulah terlepas daripada hak istri itu. Nah, silakan dikompromikan. Makanya kalau zaman sekarang kan ada istri-istri yang membantu kepada suami. Ya cuman betul-betul ya kerja yang dalam artian tidak keluar daripada akidah-akidah agama yang hak hukum asalnya memang ini kewajiban suami, hak istrinya. Tapi seandainya tidak keluar daripada akidah agama, lantas kalau cuma dapat dari hasil ya hanya suami tidak mencukupi dan suami ridho, betul-betul bisa terkontrol, karena bisa jadi rezekinya Allah titipkan lewat istrinya. Boleh sedemikian ya. Ini malah istri yang mestinya kewajiban suami tapi digantikan, berlipat-lipat ganda pahalanya. Tapi ingat, restu dan izin daripada suaminya. Oh, saya gak mengizinkan ke suami. Atau kalau gak izinin silahkan, harus mampu mencukupi. Kalau kasih malaya, sebulan ukurannya berapa? Iya, begitu Pak Cece. Nah Ustaz, untuk kita bisa saling nih mengingatkan antara hak dan kewajiban pada suami ataupun istri, kadang mungkin lupa ya, manusia kan juga ada lupa dan hilaf dan salahnya. Nah, apa sih harus dilakukan oleh pasangan suami ataupun istri jika ada yang lupa nih Ustaz? Untuk mengingatkan kan betul juga, ada baiknya juga ya Ustaz ya? Iya, kalau Imam Ghazali menyebutkan kebutuhan jasmani sehari semalam secara normal 33 kali kita memberikan makan buat jasmani kita, pagi, siang, sore. Minimal seminggu buat kebutuhan rohani, ini resep ini ya, untuk mengingat supaya diingat si suami tahu haknya, si istri tahu haknya. Minimal seminggu jangan pernah kita berhenti untuk memberikan makanan buat rohani kita. Bagaimana caranya Ustaz? Contoh, makan tupat bareng Anton, sempat gak sempat ditonton. Mana? Ya contoh aja, mana acara pagi Litian Kolbu. Kalau misalkan ya nggak so, atau punya guru sendiri, oh cakep malah, ada waktu kesinambungan. Masih nggak sempat juga, oh sempatkan waktu libur, jalan-jalan ke toko buku, buka baca buku-buku tentang bagaimana rumah tangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hukumnya wajib supaya tahu nanti solusinya. Iya. Yeah. Nah, baik Ustaz, subhanallah, pagi hari ini kita menambah ilmu lagi tentang hak dan kewajiban istri terhadap suaminya, dan semoga setelah kita membahas tentang tema ini ya, rumah tangga pemirsa dan ibu-ibu di sini juga kesananya makin lancar dimudahkan segala sesuatunya, dan insya Allah kita bisa mengamalkannya. Adik-adik, ini PR ya, sudah tahu ilmunya tinggal mengamalkan ya Ustaz ya. Iya, baik Ustaz, terima kasih banyak. Waktunya Ustaz, ilmunya ya. Subhanallah. Ibu-ibu terima kasih ya sudah hadir di sini. Adik-adik, neneng, terima kasih sudah hadir di sini ya, nemenin saya jauh ke Tasikmalaya. Semoga nanti pulangnya lancar ya. Sukses ya sekolahnya ya, lulus dengan nilai yang terbaik. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda selama satu jam ini. Jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan Titian Kolbu setiap hari setengah 4 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu besok. Tentunya kita akan membahas tema yang berbeda. Sisi Kirani pamit undur diri. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.